Saat ku datang, ku hampiri singgasanamu. Ku hanya mampu tersungkur di bawah kakimu. Dan kau naungi hidupku dengan kekudusanmu. Kau buka jalan melalui tabir dirimu. Dengan darahku masuki tahta kudusmu. Dan kau curahkan semua isi hatimu kepadaku. Ku mengangkat hatiku, ku menyembahmu Yesus. Pujian hormat bagimu. Jadikan aku saksi penebusan darahmu. Ini hidupku hanyalah untukmu selamanya. Selamanya. Kau buka jalan melalui tabir dirimu. Dengan darahmu, Yesus, ku masuki tahta kudusmu. Semua isi hatimu kepadaku. Ku mengangkat hatiku, ku menyembahmu Yesus. Pujian hormat pengagungan, oh bagimu. Jadikan aku saksi penebusan. Penebusan darah, ini hidup.